بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Al-fasl tsani, qa'idu fi sifatillahi ta'ala. Fasal yang kedua, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasal yang kedua ini juga terdiri dari 7 kaidah. Al-qaidatul ula, sifatullahi kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh. Al-qaidatu tsaniyah, babu sifati awsa'u min babil asma. Al-qaidatu tsaniyah, babu sifati awsa'u min babil asma. القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بما هو أكثر، ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. القاعدة السادسة، القاعدة الخامسة، قاعدة yang kelima، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي أن مهزورين عظيمين. يلزم في إثبات الصفات التخلي أن مهزورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. القاعدة السابعة، صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للأكل فيها. Itu adalah kaidah-kaidah yang insyaAllah akan kita bahas pada fasal yang kedua ini. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dengan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Sifatullahi kulluha sifatu kamalin. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah sifat-sifat yang sempurna. Seluruhnya adalah sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada sedikit pun di dalamnya nakis, cacat, aib. Ya, tidak ada cacat, tidak ada aib sedikit pun pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat kamal, sifat-sifat yang sempurna. Dan tentunya demikian, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna, adalah zat yang maha mulia, ya, adalah zat yang disembah, yang diibadai. Maka tentunya selayaknya pula lah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat yang sempurna, yang tidak boleh sedikit pun dalamnya ada cacatnya atau ada nakisnya. Seperti sifat al-hayyah wal-ilm wal-qudrah was-sam'u wal-basar war-rahmah dan seterusnya. Ya, seperti contohnya sifat al-hayyah, sifat al-ilmu, sifat al-qudrah, as-sam'u wal-basar. Ya, dan seterusnya daripada sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalilnya, ya, dalil yang menunjukkan akan kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tiga macam dalilnya. Ada tiga macam dalil yang menunjukkan akan kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dalil as-sam'u, yaitu dalil dari Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, dalilul akli, yaitu dalil akal. Dan yang ketiga adalah dalil fitrah. Tiga macam dalil yang menunjukkan akan kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dalil as-sam'u, dalil Al-Quran, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus saw walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, lillazina la yu'minuna bil akhirah, bahwa bagi orang-orang atau orang-orang yang tidak mengimani al-akhirah, bagi mereka itu masalus saw. Bagi mereka itu adalah masalus saw. Walillahil masalul a'la. Dan hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-masalul a'la. Al-masalu yang dimaksud dengan al-masalu yaitu adalah al-wasfu. Itu adalah sifat. Jadi bagi orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat, maka bagi mereka itu masalus saw, yaitu sifat-sifat yang jelek. Walillahil masal a'la, dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala al-masal a'la, yaitu al-wasful a'la, sifat-sifat yang maha tinggi. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki mempunyai sifat-sifat yang tinggi, yang maha tinggi, yaitu apa? Al-masal a'la, walillahil masal a'la. Al-masal a'la yaitu adalah al-wasful a'la, sifat-sifat yang maha tinggi. Itu dalil Al-Quranul Karim yang menunjukkan akan ketinggian, kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil akal yang menunjukkan akan kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah, yaitu bagaimana? Ya, bagaimana akal kita berdalil akan kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah, akan ketinggian daripada sifat-sifat Allah, bagaimana caranya akal kita berdalil? Caranya akal kita berdalil menunjukkan akan kesempurnaan sifat-sifat Allah, yaitu anna kulla mawjudin haqiqatan fala budda an takuna lahu sifatan, fala budda an takuna lahu sifatun. Bahwasanya segala yang mawjud yaitu segala yang ada, hakiki, bukan hayalan ya, wujudnya bukan hayalan di pikiran sini, tapi hakiki ada ya. Ya, bukan majazi, tapi hakiki adanya, bukan hayalan, bukan angan-angan, tapi hakiki. Maka mesti memiliki sifat. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa segala sesuatu yang wujud itu pasti punya sifat. Minimal berapa sifat? 10. Hah? Minimal 3. Ya? Ya, pasti memiliki sifat, minimal 3 sifat. Enggak ada yang wujud lalu untuk kemudian tidak punya sifat, enggak ada. Kenapa? Karena wujudnya sendiri itu sudah merupakan apa? Sifat baginya. Nah, dan kemungkinan sifat yang dimiliki oleh yang mawjud tersebut itu hanya 2. Tidak ada kemungkinan 3. Ya, kemungkinan sifat yang dimiliki oleh sesuatu yang mawjud itu ada 2. Kemungkinan pertama, sifat yang dimilikinya itu adalah sifat yang sempurna, ya enggak? Kemungkinan yang kedua, sifatnya adalah sifat apa? Nakis. Ya kan? Ada yang ketiga? Kemungkinan sifat yang ketiga, ada? Enggak ada. Hanya 2 kemungkinan. Imma sifat yang dimilikinya adalah sifat yang sempurna, yang kamal, yang tinggi. Atau kemungkinan yang keduanya adalah sifat yang dimilikinya itu adalah tidak sempurna atau cacat atau aib. Jadi imma tinggi atau imma apa? Imma rendah, ya enggak? Enggak ada yang tengah-tengah, tinggi rendah, enggak ada. Sempurna cacat, enggak ada. Hanya 2 kemungkinannya. Nah, kira-kira yang layak bagi Allah yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tentunya Yang kedua yaitu adalah rendah atau cacat, itu tertolak atau batil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Sifat-sifat yang sempurna. Tidak mungkin cacat, tidak mungkin nakis, ya enggak? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang disembah, zat yang diibadahi, maka tentu sifatnya tidak mungkin cacat atau nakis atau rendah. Mesti sifat yang dimilikinya adalah sifat yang sempurna. Ya? Yang sepadan dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang diibadah, yang diibadahi, yang disembah, yang ditaati. Karena tidak mungkin suatu zat yang diibadahi, yang ditaati, yang disembah, lantas sifatnya itu sifat yang cacat, sifat yang rendah. Kira-kira kita mau tunduk enggak? Kira-kira kita mau tunduk enggak kepada suatu zat yang sifatnya rendah, sifatnya nakis, sifatnya tidak layak? Tidak mungkin. Kita itu hanya mau tunduk, patuh kepada yang lebih tinggi dari kita, ya enggak? Kalau pada dia lebih rendah dari kita, ngapain, ya enggak? Itu kan logikanya begitu kan? Akalnya kan begitu. Ya, bahwa kita itu hanya mau tunduk, hanya mau patuh, apalagi sampai menyembah kepada yang lebih tinggi dari kita, ya enggak? Derajatnya, sifatnya. Kalau dia lebih rendah, ya, enggak mungkin, ya enggak? Ini secara logika. Ya, maka dengan akal pun kita bisa berdalil bahwa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang sempurna. Ya. Sifat yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu." Ya. Dan siapakah yang paling sesat dari mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah, ya, yang la yastajibulah, yang tidak bisa mengabulkan, tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Ini adalah sifat daripada sembahan-sembahan selain Allah. Sifatnya itu adalah apa? Rendah, nakis, tidak bisa memenuhi, tidak bisa mengabulkan permintaan kita. Kenapa harus disembah? Kenapa kita harus berdoa padanya? Kenapa kita harus meminta kepadanya? Kalau tidak bisa toh mengabulkan apa yang kita inginkan. Kalau tidak bisa memenuhi apa yang kita minta. Namanya apa? Sia-sia kan? Sia-sia kan? Kita hanya meminta, kita hanya memohon, meminta bantuan, pertolongan kepada yang bisa memberi pertolongan, kepada yang bisa memenuhi permintaan kita, kepada yang bisa memenuhi, mengabulkan, ya, permohonan kita. Kalau dia tidak bisa memenuhi permintaan kita, kira-kira maukah kita berdoa kepadanya? Maukah kita memohon kepadanya? Maukah kita meminta kepadanya? Tidak mungkin. Ya enggak, ikhwa? Ya? Ini dalil akli, ya, yang menunjukkan akan kesempurnaan daripada Allah, firman daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian summa innahu qad sabata bil hissi wal musyahada anna lil makhluki sifatu, ya, anna lil makhluki sifati kamalin, ya, wa hiya min Allah ta'ala famu'til kamali awla bihi. Dan juga kita bisa lihat, kita bisa saksikan bahwa di antara makhluk itu ada yang memiliki sifat yang sempurna, ya enggak? Ya kan? Ada yang memiliki sifat, ya istilahnya sifat yang mulia lah, ya kan? Sifat yang tinggi, sifat yang sempurna, ya, melebihi manusia-manusia yang lainnya, ya enggak? Derajatnya lebih tinggi, ya. Nah, itu dari mana asalnya? Sifat-sifat yang dimilikinya tersebut. Tentu sifat-sifat yang dimilikinya tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Sifat-sifat sempurna, sifat-sifat tinggi, kalau ada manusia, kalau ada makhluk yang memiliki sifat yang sempurna, sifat yang tinggi, sifat yang mulia, itu tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya tersebut. Nah, kalau makhluk tersebut ada yang demikian sifatnya, maka bagaimana dengan yang memberinya? Masa yang memberinya lebih rendah sifatnya? Ya? Masa yang memberi lebih rendah sifatnya daripada yang diberi? Tentunya yang memberi itu lebih apa? Lebih sempurna. Lebih mulia lagi. Ya, lebih tinggi lagi derajatnya dibandingkan dengan yang diberi. Biasanya kan begitu. Yang memberi itu lebih mulia, lebih tinggi daripada yang diberi. Ya. Dan semua sifat-sifat sempurna, sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh makhluk itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya yang memberi itu lebih tinggi, lebih sempurna tentunya, ya. Itu dalil akal yang menunjukkan akan kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil fitrah. Bagaimana caranya? Fitrah itu apa fitrah? Hah? Bawaan apa? Bawaan lahir. Ya, bawaan lahir katanya. Fitrah. Ya, gitu ya, kah? Bawaan lahir. Hah? Aslinya begitu, sifat aslinya, dasarnya. Baik. Adapun dalil fitrah yang menunjukkan akan kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu fali anna an-nufus as-salimata masbulatun mafturatun ala mahabbatillahi wa ta'zimihi wa ibadatihi. Bahwasanya an-nufusus salimah, jiwa yang masih selamat, istilahnya jiwa yang masih bersih gitu ya, yang belum ternodai, yang belum terkotori dengan syubhat-syubhat atau pemikiran-pemikiran yang lainnya, artinya masih mafturah gitu. Mafturah artinya masih tercipta dalam keadaan demikian aslinya, ya. Itu tercipta, majbulah, terlahir untuk cinta kepada Allah, mengagungkan Allah dan beribadah kepada Allah. Itu fitrahnya manusia memang begitu ketika dia lahir. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu maksudnya dalam keadaan apa fitrah? Yaitu dalam keadaan tauhid. Dalam keadaan tauhid. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak yang lahir tersebut menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasara, menjadi seorang Majusi. Siapa yang menyebabkannya? Kedua orang tuanya. Jika anak itu lahir dari orang tua Yahudi, ya jadi Yahudi. Jika lahir dari orang tua Nasara, ya Nasara. Jika lahir dari orang Majusi, ya Majusi akhirnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan apa ayu sallimanihi, atau kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Islam. Kenapa tidak disebutkan demikian? Kenapa? Karena sudah dalam keadaan Islam. Sudah dalam keadaan Islam. Sudah dalam keadaan bertauhid. Sehingga gak perlu lagi ayu saliman atau menjadikannya dia Islam. Kenapa? Karena sudah Islam. Sudah bertauhid. Setiap yang lahir itu sudah lahir dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid kepada Allah SWT dalam keadaan Islam, maka orang tuanya lah yang menyebabkan dia tergelincir menjadi Yahudi, Nasara atau Majusi. Rasulullah tidak mengatakan wa yusallimanihi atau menjadikannya dia Islam, tidak. Rasul tidak menyatakan demikian. Kenapa? Karena sudah fitrahnya demikian. Fitrahnya sudah Islam. Fitrahnya sudah bertauhid. Ya. Jadi yang terlahir itu sudah terfitrahkan untuk cinta pada Allah. Untuk takzim mengagungkan Allah. Untuk ibadatullah, beribadah menyembah kepada Allah SWT. Dan menurut fitrah kita, wahal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man alimta annahu muttasifun bi sifatil kamalil la'iqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyati. Ya. Wa hal tuhibbu wa tu'azzim wa ta'budu. Dan hal, apa artinya hal? Artinya hal? Apa artinya? Wahal tuhibbu. Apa artinya nih? Dan a? Apakah? Ya, di sini artinya hal. Hal itu huruf atau isim? Hal itu huruf atau isim? Hah? Hal itu huruf apa isim? Atau fi'il? Hah? Isim. Ah, masa isim? Huruf. Ya? Huruf kan cuma dua kata gitu. Cuma dua kata. Dua kata itu, dua huruf itu berarti apa? Kalau dua huruf itu ha sama lam, maka dia huruf. Kalau isim minimal tiga lah ya. Ya? Dia apa? Dia harful istifham. Ada dua huruf istifham yaitu a sama hal. Ya. Berarti dia untuk apa? Bertanya. Di sini apa artinya wahal dan apa? Ah, salah. Dan artinya di sini hal tidaklah. Ya. Ya kan? Ya enggak? Tidaklah kan? Ya, ya kha? Ya kan? Tidaklah kan artinya? Ah? Oh iya, paham berarti kalau iya. Kenapa? Ah, ada illanya. Taib, asantum barakallahu fiik. Ada illanya di depan. Eh, Masya Allah, mumtaz ini. Perlu kasih hadiah nih. Mana panitianya ini? Taib. Jadi, ada, jika ada istifham, di depannya ada illah, maka itu artinya nafyun. Artinya apa? Nafyun. Itu kaidah. Jika ada istifham, di depannya ada illah, maka itu artinya nafyun. Wahal tuhibbu, dan tidaklah. Ya, tuhibbu, kita itu mencintai. Wa tu'azzim, kemudian kita itu mengagungkan. Wa ta'bud, apalagi sampai kemudian kita menyembah. Kecuali siapa? Kepada siapa? Melainkan man alimta, kecuali kita tahu bahwa yang kita agungkan tersebut, yang kita ibadai tersebut, yang kita sembah itu, muttasifun bi sifatil kamal. Memiliki sifat-sifat apa? Yang sempurna, ya enggak? Ya? Jadi kita itu hanya mau tunduk, mau hanya cinta, mengagungkan, beribadah, kecuali kalau kita tahu bahwa yang kita ibadai tersebut, yang kita sembah itu memang layak untuk apa? Memang layak untuk disembah, punya sifat-sifat yang sempurna. Kalau tidak punya sifat-sifat yang sempurna, gimana? Mau tunduk gak? Iya, mau tunduk kira-kira? Apalagi sampai kemudian menyembah padanya? Tidak mungkin, ya gak? Tidak mungkin, ini fitrah kita. Ya, fitrah kita bahwasanya kita itu hanya mau tunduk kepada yang ya, punya sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang tinggi. Adapun kalau dia itu masih rendah, nakis, ngapain mau tunduk padanya? saya lebih tinggi kok dari dia, mending saya disembah daripada dia, ya enggak? Ya. Taib. Dan apabila sifat tersebut, wa idza kanatis sifatu naqsan la kamala fiha, apabila sifat itu adalah sifat nakis, tidak ada kesempurnaan di dalamnya sedikit pun, maka sifat ini bagaimana bagi Allah? Seperti telah kita jelaskan kemarin, sifat itu tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya mumtani'atun. Maka sifat itu tertolak, tidak layak ya dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya al-maut, al-jahlu, ya, al-ajaz, al-ama, ya, as-samam dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat yang nakis, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus nafikan, kita harus tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu dalil fitrah. Dalil fitrah ya, yang menunjukkan akan kesempurnaan daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil akal, dalil as-sam'u, dalil akal dan dalil apa? Dalil fitrah. Ya. Adapun jika sifat itu nakis, tidak ada kamalnya di dalamnya, maka sifat itu tidak layak atau tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat as-sifatu kamalan fi halin wa naqsan fi halin lam takun jaizatan fi haqqillah taala wa la mumtani'atan ala sabil itlaq. Nah, kalau sifat tersebut memiliki kesempurnaan pada satu sisi dan nakis pada sisi yang lainnya, bagaimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jika sifat tersebut nakis satu sisi sempurna, pada sisi yang lainnya nakis. Ah, bagaimana sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala? Ayo, merja. Siapa yang bisa jawab? Ah, ganti-gantian. Ya, ganti-gantian yang jawab. Ayo ikhwah, siapa? Tafadhal. Boleh? Terus gimana? Secara kata Ahroman, jika sifat tersebut satu sisi kamal dan satu sisinya nakis, maka sifat ini tidak boleh secara mutlak ditetapkan bagi Allah. Ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pada sisi kamalnya dan dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sisi nakisnya. Taib. Kapan sempurna sifat itu? Antum. Sifat itu kapan menjadi sempurna? Membalas orang-orang yang mencuri. Merampok. Menipu Allah, Allah ditipu. Ah, benar. Kapan Allah ditipu? Orang-orang yang melupakan Allah. Ah, benar. Taib. Ya, kapan sifat ini menjadi sempurna ya, khah? Maka itu nakis. Dinafikan. Apa? Oh, ditetapkan kepada makhluk. Oh, ditetapkan bagi siapa? Bagi Allah. Terus kapan nakisnya? Siapa sini? Sana sudah, tengah sudah. Sini. Kapan sifat ini menjadi nakis? Tidak layak dinafikan, ditolak dari Allah Subhanahu wa taala. Yo. Siapa yang bisa? Kapan? Yang sini, sini. Tengah sudah, sebelah sana sudah. Sebelah sini lah. Antum. Yang berbisik-bisik dari tadi ini. Ketika maka itu nakis. Yang ditanya apa tadi? Kapan sifat itu menjadi nakis? Oh, ketika tidak membalas dendam. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Ya. Tep. Itu sudah ya kita dapatkan, kita bahas ya sifat kamal tersebut jika satu sisi ya jika sifat tersebut kamal pada satu sisi, sempurna pada satu sisi dan nakis pada sisi yang lainnya, maka sifat ini tidak ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, dan juga tidak dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak juga, tapi ditafsil, yaitu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika sempurna, ya, yaitu pada saat membalas orang-orang yang melakukan tipu daya, ya, melakukan sifat-sifat tersebut. Kenapa menjadi sempurna ketika itu? Kenapa menjadi sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala ketika dalam rangka membalas orang-orang yang melakukan tipu daya, orang-orang yang melakukan istihza? Kenapa menjadi sempurna? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak lemah. Tidak lemah, justru Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat untuk membalas mereka. Allah tidak lemah. Ya. Jadi maka sempurna. Ya, maka sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat. Ya, tidak lemah untuk membalas tipu daya mereka. Wa insyaallah. Ya. Namun ketika sifat ini berada pada sisi nakisnya, maka sifat ini dinafikan, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka ketika tidak dalam rangka membalas itu, yaitu apa, langsung melakukan sifat tersebut tanpa ada yang melakukannya. Maka ini sifat yang nakis, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, insyaallah jelas ikhwah. Itu adalah al-qaidatu al-ula atau al-wal. Ya, kaidah yang pertama dari kaidah as-sifat. Ya, al-qaidatul awwal, kaidah yang pertama dari kaidah sifat. Sifatullah taala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhim min al-wujuh. Kemudian al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, babus sifati awsa'u min babil asma. Babus sifati awsa'u min babil asma. Bahwasanya sifat-sifat itu, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu ausa, lebih apa? Lebih luas. Lebih banyak. Min babil asma dibandingkan dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat itu lebih banyak. Ya, lebih banyak dibandingkan dengan apa? Jumlah asma. Jadi sifat itu lebih banyak jumlahnya, lebih luas, ya, lebih luas maksudnya lebih banyak dibandingkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Santum barakallahu fik. Ya. Wa zalika karena لِأَنَّ كُلَّ إِسْمٍ مُتَدَمِّنٌ لِسِفَةٍ. Kenapa? Karena setiap nama itu mengandung apa? Sifat, ya kan? Setiap nama mengandung sifat. Berarti apa? Di sini apa dikatakan? Berarti sifat Allah SWT itu sifatullah ya, jumlah nama sama dengan sifat. Ya. Ini satu ya, ini satu. Ya. Isim sama dengan sifat. Pertama kan? Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama sabaqa fil qaidati tsalisah, sebagaimana disebutkan dalam kaidah ketiga daripada kaidah asma. Ayo siapa yang masih lupa? Ya, kaidah ketiga daripada kaidah asma yaitu dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah. Itu kan kaidah ketiga kan? Hah? Kaidah berapa? Keempat. Oh, berarti asma'illahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adil muayyan. Loh. Kaidah ketiga yang mana? Oh, asma'illahi ta'ala alamun wa wasaf. Itu kaidah keenam itu. Asmaullah taala indallat ala wasfi muta'addin tadam mala salasata umur dan seterusnya. Itu kaidah berapa? Ketiga ya? Oh, gitu. Tep. Ya. Ini satu. Sifat Allah pertama, isim sama dengan sifat. Setiap isim mengandung apa? Sifat. Berarti ini sama kan? Ya. Kemudian ditambah lagi apa? Walianna minas sifati ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala wa af'aluhu la muntahalaha. Kemudian ada lagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari af'alullah. As-sifatu sifatun min af'alillah. Ya. Ada lagi sifat yang diambil dari perbuatan-perbuatan Allah. Ya kan? Ada lagi sifat Allah SWT yang berasal dari perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Seperti apa perbuatan Allah? Seperti apa perbuatan Allah? Hah? Nuzul. Apa lagi? Apa? Mau? Berbicara. Al-Kalam. Apa lagi? Al-Iroda. Ini punya nama enggak ini? Sifat-sifat ini punya nama enggak? Tidak punya, ya kan? Apalagi al-mahabbah, ya, apakah Allah punya nama al-muhib? Tidak ada. Al-mahabbah, apalagi, ah, tertawa. Masalah tertawa. Astaghfirullah. Allah tertawa. Ah, yang benar aja itu makhluk yang tertawa. Allah tertawa. Ya, ada yang lucu bagi Allah? Ah? Astagfirullah. Masa Allah punya tertawa? Tertawa ke Allah? Iya. Benar. Apa buat dalilnya? Hah? Terakhir masuk surga? Benar enggak itu? Jangan-jangan dari antum saja yang bicara. Itu hadis apa bukan dari karangan antum? Hadis. Iya. Dalilnya mana? Dari mana siapa? Taib. Taib, ya. Tertawa ya. Allah tertawa yak ya yatahaqullahu ila rajulaini yaqtul ahduhuma al-akhar ilahuma dakhala al-jannah. Allah SWT tertawa melihat kepada dua orang yang saling membunuh, ya, yang saling membunuh, dua-duanya saling membunuh, tapi dua-duanya masuk jannah. Yathaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar wa kilahuma dakhala jannah. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang laki-laki yang saling membunuh, yang kedua-duanya itu sama-sama masuk ke dalam jannah. Biasanya satu jannah, satu neraka. Ini dua-duanya masuk jannah. Ya kan? Allah tertawa. Ya. Buat insyaallah. Ya, tapi ada juga hadis yang lain. Ya, al-qatilu wal-maktulu finnar. Al-qatilu wal-maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya dalam neraka. Kalau yang tadi, dua yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk jannah. Kalau yang hadis ini, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Kenapa bisa? Kenapa yang pertama tadi, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk ke dalam jannah? Gimana kisahnya? Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntas ini, Masya Allah. Ya. Jadi, yang pertama tadi, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk ke dalam jannah, kasusnya gimana? Ya, yang satu ini adalah seorang muslim, berjihad, berperang di jalan Allah SWT. Kemudian akhirnya dia apa? Terbunuh, berarti mati syahid kan? Masuk dalam jannah. Kemudian yang membunuhnya mendapatkan hidayah dari Allah SWT, ya, bertobat dan masuk Islam, kemudian juga berjihad di jalan Allah SWT, dan kemudian juga akhirnya mati terbunuh. Maka dua-duanya masuk ke mana? Ke dalam jannah. Kalau yang hadis satunya, al-qatilu wal-maktulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka, kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama punya niat, keinginan untuk membunuh satu sama lain. Ya, para sahabat bertanya, al-qatilu finnar fama bal maktul ya Rasulullah. Al-qatilu finnar, yang membunuh dalam neraka itu sudah jelas ya pasti kan. Tapi kok yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan apa? Kenapa? Karena dia punya keinginan apa? Keinginan juga untuk membunuh. Ya. Cuma apa? Kau duluan dibunuh. Ya enggak? Kalau seandainya dia tidak duluan dibunuh, maka dia yang apa? Akan membunuh, ya enggak? Akhirnya dua-duanya pun masuk ke dalam neraka. Taib. Nah, jadi ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari mana? Dari perbuatan-perbuatan Allah. Nah, ini tidak ada apanya? Tidak ada apanya isimnya, tidak ada nama bagi Allah SWT dari seperti ini. Dari seperti Al-Ityan, Al-Nuzul, Al-Maji, Al-Batosh. Apakah Allah punya nama Al-Maji, Al-Ati, Al-Batosh? Enggak ada. Tapi Allah punya sifat-sifatnya. Maka berdasarkan ini logikanya gimana? Jumlah sifat sama dengan jumlah isim ditambah perbuatan-perbuatan Allah, itu rumusnya. Wah, kalau kalian rumus ini pintar semua berarti. Ya. Tapi itu rumusnya. Jumlah sifat sama dengan jumlah nama ditambah perbuatan-perbuatan Allah. Wa insyaallah ikhwah. Maka dengan demikian, sifat itu lebih banyak, lebih luas dibandingkan dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat, itu satu, dan sifat-sifat Allah SWT itu ada yang berasal dari perbuatan-perbuatan Allah. Sementara perbuatan-perbuatan Allah itu tidak ada apanya. Tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Seperti ucapan Allah. Ucapan Allah, la muntaha laha. La muntaha lahu. Tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Ya, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi min syajar, kalau seandainya seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena, ya, dijadikan sebagai pena, kemudian tintanya, ya, seluas lautan ini ditambah lagi 7 kali lipat untuk mencatat perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka belumlah habis perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis semua pohon di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai pulpen, sebagai pena, dan seluruh lautan juga sudah kering, ditambah lagi 7 kali lipat itu semuanya juga sudah kering untuk mencatat perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala belum habis. Masya Allah. Ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala belumlah habis. Ya. Jadi ini sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi kita mensifati Allah dengan sifat yang dikandung oleh nama Allah dan dengan sifat yang berasal dari perbuatan-perbuatan Allah. Adapun sifat yang berasal dari perbuatan-perbuatan Allah, maka tidak ada apanya? Tidak ada nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari sifat-sifat yang berasal dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah punya sifat Al-Maji, tapi Allah tidak punya nama apa? Al-Ja'i. Allah punya sifat Al-Irada, tapi Allah tidak punya nama Al-Murid. Allah punya sifat Al-Kalam, tapi Allah tidak punya sifat nama Al-Mutakallim. Al-Mahabba, tapi tidak punya nama Al-Muhib, dan seterusnya. An-Nuzul, tapi tidak punya nama An-Nazil. Kenapa? Karena kaidahnya apa ya kha? Asma'ullahi ta'ala kulluha husnah. Ya, ditambah lagi apa? Asma'ullahi ta'ala itu tauqifi. Tauqifi ya, penetapannya harus ada dalilnya, ya enggak? Kalau memang ada dalilnya bahwa Allah punya nama Al-Maji, ya, Al-Ja'i, ya, kita tetapkan, ya enggak? Tapi ternyata tidak ada dalil yang menetapkan bahwa Allah punya nama Al-Ja'i, Al-Ati, Al-Nazil, Al-Muthik, yang tertawa, dan sebagainya. Tapi sifat-sifatnya ada. Wadah insyaAllah ya khawat. Menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah SWT itu lebih luas, lebih banyak dibandingkan dengan sifat, dibandingkan dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah SWT. Itu Al-Qaidatuh As-Saniyah. Ya, itu Al-Qaidah As-Saniyah. Ada pertanyaan? Baik. Berikutnya al-qaidatus salisah. Sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain. Subutiyatin wa salbiyatin. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua bagian. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua bagian. Sifat subutiyah yang satu, pertama adalah apa? Sifat apa? Pertama adalah sifat subutiyah. Ya. Yang kedua, sifat apa? Salbiyah. Jadi sifat Allah SWT terbagi dua. Sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan subutiyah, sifat subutiyah, dan apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Baik, pas subutiyah, yang dimaksud dengan sifat subutiyah yaitu adalah ma asbathahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi atau ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat subutiyah yaitu adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Jadi sifat-sifat yang sabit bagi Allah. Ya. Yeah? Sifat-sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya fi kitabihi. Di dalam Al-Kitab. Ya. Di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Qur'anul Karim. Au ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau ditetapkan berdasarkan lisan Rasulullah, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Ya, ditetapkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat subutiyah, yaitu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha sifatu kamalin. Dan seluruh sifat-sifat subutiyah ini itu adalah sifat-sifat kamal. Seluruhnya adalah sifat-sifat kamal. Sifat-sifat subutia itu adalah sifat-sifat yang seluruhnya adalah sifat-sifat kamal. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada nakis di dalamnya sedikit pun dari sisi manapun sifat subutia tersebut. Ya. Seperti contohnya sifat al-haya, al-ilmu, al-qudrah, al-istiwa di atas arsy, nuzul ila samai dunya, turun ke langit dunia, al-wajah, sifat wajah, al-yadain, sifat memiliki dua tangan, punya dua tangan, dan yang lainnya. Dan yang lainnya daripada sifat-sifat subutiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita? Fayajibu isbatuha lillahi ta'ala haqiqatan alal wajhil la'iki bihi bidalil sam'i wal akli. Maka sifat-sifat subutiyah ini kita wajib apa? Kita wajib tetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatan, hakiki, bukan majazi, bukan khayalan, bukan. Tapi hakiki. Allah Subhanahu wa taala punya sifat subutiyah tersebut. Ya. Berdasarkan dalil as-sam'u wal-aqlu. Ya, dalil as-sam'u wal-aqlu yang menunjukkan akan wajibnya bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat subutiyah Allah Subhanahu wa taala ini. Berdasarkan dalil as-sam'u wal-aqlu. Ya. Adapun dalil as-sam'u yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam ayat ini untuk beriman kepada Allah, dan salah satu kandungan daripada beriman kepada Allah apa itu ya ikhwah? Yang kemarin telah kita sebutkan. Salah satu kandungan atau rukun daripada beriman kepada Allah yaitu apa? Al-imanu bi sifatillah. Bi asma'i wa sifat, wa sifat itu mengimani sifat-sifat Allah. Mengimani sifat-sifat Allah itu adalah dengan apa? Menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayatnya, ini dalilnya. Ya, wajibnya bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat subutiyah tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa rasulihi, dan kemudian Allah juga merintahkan kepada kita untuk apa? Aminu billahi wa rasuli, berimanlah kalian kepada Allah wa rasuli, dan berimanlah kalian kepada Rasulullah. Salah satu berbentuk, salah satu kandungan daripada beriman kepada Rasulullah itu apa? Mengimani apa yang beliau khabarkan, apa yang beliau sampaikan, mempercayai, mengimani apa yang disampaikan, dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah? Yaitu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya? Wa insyaallah. Baik. Kemudian apa? Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan juga Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada apa? Kitab yang telah Allah SWT turunkan. Di antara bentuk beriman, kandungan daripada beriman kepada Alkitab adalah mengimani isi. apa yang ada di dalam apa? Al-Quranul Karim tersebut. Apa yang ada dalam Al-Quran tersebut? Di antara isinya apa? Asma wa sifat, ya enggak? Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita untuk mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa idin insyaallah ikhwah, jelas? Ya, ini dalil as-sam'u. Ya. Adapun dalil akal. Dalil akal atas wajibnya bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat subutiyah ini, yaitu فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ غَيْرِهِ فَوَجَبَ إِثْبَاتُهَا لَهُ كَمَا أَخْبَرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkhabarkan kepada kita tentang sifat-sifat tersebut yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Siapa yang menyampaikan kepada kita bahwa Allah punya sifat ini, sifat ini, sifat ini? Siapa? Siapa yang mengkhabarkan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah punya sifat ini, Allah punya sifat ini, Allah punya sifat ini. Kira-kira ada enggak yang lebih tahu tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada? Tidak ada. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang lebih a'lam, yang paling tahu tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dibandingkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita misalnya, ya, yang lebih tahu tentang diri kita siapa? Orang lain atau kita sendiri? Ya, sering Allah ya. Hah? Siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Orang lain atau diri kita sendiri? Siapa yang lebih tahu tentang isi rumah kita? Orang lain atau kita? Ya, orang lain. Ya enggak? Ya kan? Orang lain tuh yang lebih tahu kan isi rumah kita, tentang diri kita, ya enggak? Oh, ada orang datang bertemu dengan kita, baru kenal. Oh, antum gini-gini-gini ya? Ngapa antum bakal bikin apa? Oh, gila inti berarti. Baru ketemu aja sudah bilang, saya begini. Dari mana inti tahu saya begini. Baru ketemu aja baru, ya enggak? Apa yang insyaAllah ya? Tentunya Allah SWT yang lebih tahu tentang dirinya daripada selain Allah SWT. Dan yang paling benar ucapannya siapa? Allah atau orang lain selain Allah? Tentu Allah SWT yang lebih tahu, lebih benar ucapannya, paling baik perkataannya dibandingkan dengan selain Allah SWT. Kalau begitu bagaimana sikap kita? Kalau Allah menyampaikan kepada kita tentang sifat-sifatnya, percaya atau tidak? Tentu harus percaya, tentu harus mengimaninya, dan harus menetapkannya bagi Allah SWT dengan disertai ragu-ragu. Taraddudin. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh ragu-ragu terhadap berita yang disampaikan oleh Allah SWT, tentang khabar yang disampaikan oleh Allah SWT? Kenapa kita tidak boleh ragu-ragu? Ya, fa inna taradduda fil khabari innama yata'atta hina yakunul khabaru sadiran mimman yajuzu alaihi al-jahlu awil kazibu awil iyu bihaisu la yabsahu biha bima yuridu wa kullu hadhihi al-uyubu salasatu mumtani'atun fi haqqillahi azza wa jal fa wajaba qabulu khabarihi ala ma akhbara bihi. Ya. Kenapa kita wajib mengimani dan menetapkan setiap khabar yang disampaikan oleh Allah SWT atau tentang sifat-sifat yang dimiliki Allah SWT tanpa ragu sedikit pun? Kenapa? Karena keraguan terhadap suatu berita, terhadap suatu khabar, itu ada tiga sebabnya. Ya. Misalnya kita mendengar sebuah berita ya. Kita mendengar suatu khabar ya. Kira-kira antum langsung percaya atau ragu-ragu? Langsung benarkannya? Tidak. Tentu tidak kan? Apa dulu? Selidik dulu. Siapa yang menyampaikan, ya enggak? Kita harus lihat, oh yang menyampaikan pendusta. Kira-kira langsung percaya? Yang menyampaikannya adalah seorang pendusta terkenal di kampung itu, pendusta. Lalu dia menyampaikan berita, kira-kira gimana? Percaya enggak? Tentu tidak. Ya. Keraguan terhadap sebuah berita itu bisa timbul kalau satu, yang menyampaikannya adalah orang pendusta. Seorang yang terkenal dustanya. Ya. Atau yang menyampaikan khabar tersebut adalah orang jahil. Ada orang bodoh, ma'ruf bodohnya. Lalu menyampaikan kepada kita khabar. Kira-kira langsung, oh percaya? Langsung percaya? Ah? Tidak. Tidak akan langsung percaya. Mikir-mikir dulu, selidik dulu. Ya, atau yang menyampaikan berita tersebut adalah seorang yang punya penyakit iu. Apa itu iu? Kalau dia ngomong apa namanya? Gagap. Tidak fasih dalam berbicara, tidak fasih dalam ngomong. Ya, gagap dia. Enggak jelas apa mau disampaikan. Kira-kira kalau dia menyampaikan berita gimana? Percaya? Langsung menerkannya? Tidak kan? Apakah tiga sifat ini, tiga penyakit ini, al-kazibu, wal-jahlu, wal-iyu, ada pada Allah? Ada pada Allah SWT? Lantas kemudian kalau Allah menyampaikan khabarnya, lantas kemudian kita tidak boleh percaya, tidak langsung membenarkannya, tidak langsung mengimaninya? Seluruh tiga macam sifat ini tidak ada pada Allah SWT. Tidak ada kazib, tidak ada jahil, tidak ada iyu pada khabar yang disampaikan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah menyampaikannya. Asdaqu qilan wa ahsanu hadisan wa a'lamu min ghairihi. Wa insyaallah, maka karena tidak ada tiga macam sifat ini, maka tentu kita wajib untuk mengimani, mempercayai dan menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau yang menyampaikan khabar tersebut adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun harus mengimani, membenarkan dan mempercayainya. Kenapa? Karena sifat, tiga macam sifat yang aib tersebut itu tidak ada pada Rasulullah. Dusta ada pada Rasulullah, jahlu ada pada Rasulullah, al-iyu, gagap, tidak fasih dalam bicara ada pada Rasulullah. Ya, justru beliau adalah orang yang fasih dalam berbicara, Rasulullah SAW. Maka kalau Rasulullah menyampaikan khabar, bagaimana? Ragu-ragu? Tidak. Langsung kita wajib untuk mengimaninya. Kita wajib untuk membenarkannya dan menetapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah sifat apa? Sifat subutiyah. Itu adalah sifat subutiyah. Kemudian yang kedua, sifat apa? Salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah atau nama lainnya juga adalah as-sifatul manfiyah. Sifat salbiyah atau sifat manfiyah. Apa itu? Sifat yang dinafikan, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang dinafikan, yang ditiadakan, ditolak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat salbiyah. Ada pun yang dimaksud dengan sifat salbiyah, ma nafaha Allahu subhanahu an nafsihi fi kitabihi. Ya. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha sifatu naqsin fi haqqihi. Kal mauti wan naumi wal jahli wan nisyan wal ajzi wat ta'bi. Sifat salbiyah atau manfiyah yaitu adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan, tiadakan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabihi au ala lisani rasulil sallallahu alaihi wasallam. Di dalam apa? Di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulullah sallam. Nah, perhatikan ya, kah. Maka begini ya. Jadi menetapkan sifat bagi Allah harus berdasarkan apa? menetapkan sifat bagi Allah harus berdasarkan apa? Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau menafikan pun demikian. Menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala pun harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh kita seenaknya menafikan sifat-sifat bagi dari Allah. Semua sifat-sifat yang kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala harus ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Tidak boleh langsung sembarangan, begitu langsung mengatakan, ini tidak layak bagi Allah, lantas kemudian kita nafikan dari Allah, tidak bisa. Tidak boleh begitu langsung serta-merta. Ya kenapa? Karena boleh jadi menurut kita itu nakis, tidak layak, tapi belum tentu bagi Allah SWT itu layak. Apa? Nakis ya enggak ya? Ya kan? Iya. Apa yang nakis menurut kita, belum tentu nakis bagi Allah. Justru apa? Mungkin sempurna ya enggak? Ya. Menurut kita ini kayaknya tidak layak deh bagi Allah. Apalagi di menurut manusia ini adalah sifat yang paling jelek. Tidak ada yang mau memiliki sifat ini. Tapi bagi Allah ternyata sifat itu sempurna, kamal. Apa contohnya ya khawat? Sifat yang itu menurut kita itu rendah, nakis. Ya. Tapi bagi Allah SWT justru Allah punya sifat ini. Adakah? Hah? Adakah sifat yang menurut kita itu nakis tapi sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa? Lupa. Apa contohnya ya, kha? Apa? Sombong, teh. Sombong. Kibir. Sifat ini nakis menurut kita ya enggak? Kira-kira ada yang senang enggak kalau ada orang yang sombong? Ada yang senang berteman dengan orang yang sombong? Maunya merendahkan orang lain. Dia yang paling tinggi terus. Sombong banget. Ya, enggak ada. Tapi justru sombong itu adalah merupakan apa? Ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ridha? Selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Justru sifat sombong itu adalah sifat yang sabit, sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah wajar kalau sombong ya enggak? Allah memiliki segala sesuatu, ya enggak? Allah mempunyai segala sesuatunya, memiliki segala sesuatunya. Di segala sesuatu ada di tangan Allah SWT. Kalau kita, apa yang boleh sombongkan? Harta kita yang mau disombongkan. Seberapa harta kita? Ya, dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Allah SWT. Nah, itu dia. Ya, sifat yang nakis. Menurut kita, yaitu sombong, tapi justru dia adalah merupakan sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini menafikan sifat pun dari Allah Subhanahu wa taala harus ada dalilnya dari Alkitab dan As-Sunnah. Tidak boleh kita sembarangan ya dengan hanya mengatakan kayaknya ini nakis deh, tidak layak deh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita nafikan aja deh. Enggak bisa begitu. Harus ada dalilnya. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita menetapkan sifat berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka menafikan sifat pun harus ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mungkin Tuhan mulai bosan. Allah punya sifat itu? Harus ada dalilnya. Dari mana mungkin ya Allah punya sifat bosan misalnya kan? Gitu. Ya, ada dulu tahun 90-an apa ya? Masih hidup? Sudah hidup belum? Tahun 90-an? Hah? Sudah hidup atau sudah lahir belum? Hah? Masih bayi? 90 berapa? Ya, sekitar 93-an. Belum lahir? Astagfirullah. Masih kecil berarti. Belum lahir malah. Aduh. Ya, 93 ke situ ke 93, 94, 95. Belum lahir. Masih kecil berarti, astagfirullah ini. Ya. Berarti sejak dulu saya sampai sekarang masih ngajar di MTI sampai dulu sampai sekarang ya berarti. Kelamaan sudah ya di Mahat Ilmi ini. Tayyib. Kiai tersebut mengatakan mungkin Tuhan menjewer saya. dia mensifati Allah dengan sifat apa? Mencewer. Memangnya gini gitu, mencewer Allah SWT. Mungkin maksudnya apa? Menegur atau memperingatkan. Ya, tapi itu kan harus ada dalilnya. Bahwa sifat ini ada bagi Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Wa insyaallah, mungkin itu maksudnya teguran dan sebagainya. Tapi dia mengatakan mungkin Tuhan mencewer saya. Cewer. Ya. Jadi semua penensifatan bagi Allah Subhanahu wa taala harus ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak ada, enggak usah, santai aja, enggak akan berdosa atau okay, kenapa kamu enggak menetapkan sifat itu bagi saya? Kan itu kan sempurna. Allah tidak akan mengazab kita, Allah tidak akan marah pada kita. Ya, insyaallah. Demikian pula dalam menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala pun harus ada dalilnya. Wa insyaallah. Maka dikatakan di sini apa? Sifat salbiyah itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya di dalam kitabullah atau melalui lisan rasulnya itu. Harus berdasarkan apa? Harus juga berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan beralasan karena betul-betul sudah nakis lantas kemudian kita nafikan, tidak bisa. Hanya menurut akal kita, kita menganggap itu nakis lantas kemudian kita nafikan sifat tersebut dari Allah SWT, tidak bisa. Belum tentu seperti itu. Bisa jadi justru itu adalah sifat yang sempurna bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau sifat tersebut adalah sifat salbiyah, sifat yang dinafikan dari Allah SWT, maka jelas berarti sifat tersebut adalah sifat yang nakis, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang manfiyah, seluruhnya itu adalah sifat-sifat yang nakis, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya sifat apa? An-naum, al-jahlu, al-maut. Ya, sifat apa ya kho? Al-maut. Apa itu al-maut? Mati. Wa tawakkal al-hayy allazi la yamut. Allah menafikan, ini dalilnya penafian sifat al-maut dari Allah SWT. Allazi la yamut wan-naum, ngantuk, tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini dalil yang menafikan sifat apa? An-nu'as, sinah, ngantuk dan naum. Ya, al-jahlu la yadillu rabbi wala yansa. La yadillu yaitu yajhal. Ya. Tep. Wan-nisyan. Nisyan yang masuk di sini adalah az-zuhul an syai'in ma'lum. Tidak ingat pada sesuatu yang sudah diketahui. Bukan nisyan yang bermakna at-tarku, ya, yang melupakan atau mencampakkan. Al-ajaz. Ya, apa dalilnya? Penafian sifat al-ajaz. Ya. Apa dalilnya, akhwah? Al-ajaz. Wa la yu'jizuhu an syai'in. Tidak satu pun yang bisa melemahkan, membuat Allah SWT di langit dan bumi yang bisa membuat Allah lemah. At-ta'ab. Capek, letih. Kata orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah capek dan letih. Sehingga Allah beristirahat pada hari Sabtu. Maka mereka menjadikan hari Sabtunya itu sebagai hari istirahat mereka, hari libur mereka. Ya, memangnya Allah SWT siapa kok, ya, menciptakan langit dan bumi aja merasa capek. Memangnya kita makhluk setelah bekerja capek begitu? Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ya. Ya. Orang Yahudi mengatakan setelah Allah SWT menciptakan langit dan bumi mulai dari hari-hari apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selesai Allah menciptakan langit dan bumi pada hari Jumat. Ya, Allah SWT selesai menciptakan langit dan bumi pada hari Jumat. Ya, kata mereka Allah capek, Allah letih. Maka Allah istirahat pada hari apanya? Hari Sabtunya. Na'udzubillahi min zalik. Sehingga mereka orang-orang Yahudi, ya, menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari istirahat mereka, hari libur mereka. Ya. Allah mengatakan apa? Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub. Kata Allah SWT. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, ya, dan apa yang berada di antara keduanya fi sittati ayyam, dalam 6 hari. 6 hari mulai dari mana? Hari Ahad, maka disebut al-Ahad. Maka disebut apa? Hari Ahad, hari pertama. Bukan Senin, ya, kho. Senin itu adalah hari kedua, Yaumul Isnin, ya enggak? Hari kedua, bukan hari pertama. Yaumul Isnin. Ya, hari kedua. Kemudian hari ketiga apa? Yaumul Sulasa. Sulasa Salis. Tiga ya, kho. Hari ketiga. Kemudian hari keempat, Yaumul Khamis. Ya, Yaumul Arbi'a. Rabur, Arbi'a, Rabur, Rub'un, ya kan? Kemudian hari kelima apa? Yaumul Khamis. Yaumul Jum'ah. Kenapa disebut Yaumul Jum'ah? Kenapa Allah di situ ya menggabungkan, menyelesaikan penciptaan langit dan bumi. Maka ya disunnahkan bagi kaum muslimin untuk libur pada hari Jumat tersebut karena itu adalah merupakan hari raya kaum muslimin di setiap pekannya. Wa insyaallah ikhwa. Wa ma massana min lugub, dan kata Allah Taala, wa ma massana min lugub, dan kami tidak merasa capek dan letih sedikit pun. Ini bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Ya. Wa insyaallah ikhwa. Faham tu? Taip. Habis waktunya? Iya? Iya. Setengah 12. Taip. Alhamdulillah. Ya, nanti pada pertemuan sesi berikutnya, pertemuan jam 1 insyaAllah, kita lanjutkan. Masih kaidah yang keberapa? Masih kaidah yang kedua insyaAllah. Ya. Kita istirahat sampai jam 1. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Syadallah ilaih lantas firka. Wa atubu ilaiki.